Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillah kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang jumlah fi'liyah untuk fi'il lazim yang fa'ilnya jamak taksir. Jamak taksir sebagaimana yang telah kita pelajari ada dua. Ada jamak taksir lil aqil, ada jamak taksir lil ghairil aqil. Jamak taksir lil aqil adalah jamak untuk kata-kata yang dikhususkan untuk yang berakal. Adapun ghairu aqil biasanya adalah jamak untuk nama-nama benda ya. Ghairu aqil atau nama-nama benda ini contohnya misalkan ainun mata, kalbun ya, anjing. Kemudian syajaratun pohon, masjidun masjid ya. Kemudian burung, ta'irun, kemudian zahratun bunga, dan nama-nama benda mati yang lainnya. Jadi seluruh benda mati itu disebut dengan ghairu aqil. Adapun lil aqil adalah istilah untuk kata-kata yang dikhususkan untuk manusia ya. Misalkan apa? Misalkan waladun ya. Waladun anak laki-laki. Kemudian akhun ya, saudara laki-laki. Kemudian tajirun pedagang, kemudian talibun siswa, kemudian misalkan syaikhun orang tua, kemudian misalkan contohnya maratun wanita, ini merupakan kata lil aqil ya, kata-kata yang dikhususkan untuk manusia ya. Jadi ada aqil, ada yang ghairu aqil. Hukum asalnya untuk yang akil jamaknya merupakan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim, dengan catatan biasanya kalau kata tersebut merupakan mushtaq ya, mushtaq dari isim fa'il, maka ia jamaknya jamak mudzakkar salim ya. Jadi kalau kita perhatikan, kalau suatu kata mushtaq ya, bukan jamid ya, kita ingat kembali bahwa jamid adalah kata yang tidak punya asal usul. Adapun mushtaq adalah kata yang punya asal usul, yakni ada tasrifnya ya. Biasanya kalau ia mushtaq atau tasrif sebagaimana kita pelajari dalam tasrif istilahi ya, istilahi seperti muslimun kan diambil dari kata aslama yuslimu islaman muslimun, mukminun diambil dari kata amana yu'minu imanan mukminun, kafirun diambil dari kata kafaro yakfuru kufron kafirun. Kemudian misalkan abidun ya, diambil dari kata abada ya budu abdan abidun. Biasanya kalau katanya diambil dari tasrif, jamaknya merupakan jamak mudzakkar salim ya, abidun jadi abiduna. Kemudian mukminun jadi mukminuna. Kemudian muslimun jadi muslimuna. Ini untuk yang mudzakkar. Untuk yang muannas kan itu juga merupakan mushtaq ya. Misalkan muslimatun ya mushtaq dari muslimun. Muslimun, muslimani, muslimaini, muslimuna, muslimina, muslimatun. Nah ini juga mushtaq karena ya mushtaq jamaknya adalah jamak muannas salim untuk yang muannas ya. Jadi muslimatun menjadi muslimatun. Ya, jadi kalau kata tersebut mushtaq maka hukum asalnya jamaknya adalah jamak salim ya. Baik jamak mudzakkar salim untuk yang mudzakkar atau jamak muannats salim untuk yang muannats. Adapun untuk kata-kata yang jamid, kata-kata yang tidak diambil dari tasrif istilahi ya atau tasrif logawi, itu biasanya jamaknya jamak taksir ya. Jadi contohnya misalkan rajul ya. Rajulun laki-laki. Kata rajul ini itu tidak ada tasrifnya. Artinya memang dari sananya rajul itu ya laki-laki. Rajul ini tidak diambil dari misalkan rojala yarjilu atau rojala yarjulu. Karena secara mana tidak mungkin juga. Rojala fil madinya telah laki-laki, sedang laki-laki ini kan tidak sesuai. Karena memang rojul ini merupakan isim yang jamid ya. Isim yang jamid. Artinya tidak ada asal usulnya, tidak ada tasrifnya. Jadi kalau ada kata yang dikhususkan untuk laki-laki, contohnya rojul, kemudian waladun, ini kan khusus laki-laki ya, rajul itu artinya laki-laki, waladun artinya anak laki-laki, kemudian tajirun ya, pedagang laki-laki, kemudian zamil ya, teman, itu hukum asalnya ia jamannya jamat asir, jadi rojulun jamannya bukan rojuluna tapi rijalun, waladun jamannya bukan waladuna ya tapi auladun ya, karena ia jamid. Jadi kalau jamid hukum asalnya dia jamak taksir. Tapi ada juga yang mustaq tapi jamaknya jamak taksir. Contohnya apa? Contohnya talibun ya. Talibun ini siswa. Kalau siswa-siswa itu lazimnya adalah tulabun bukan talibuna ya. Jadi kalau jamak dari talibun adalah tulabun. Adapun talibuna ini tetap ada digunakan di dalam kalimat sehari-hari, tapi kalau kita katakan talibuna ini kembali ke mana asal dari kata tolaba yang artinya mencari ya. Jadi tolibuna itu artinya adalah para pencari. Adapun tolabun itu memang sudah dikhususkan untuk penggunaan di bidang sekolah ya. Jadi tolabun itu khusus untuk yang artinya siswa-siswa. Kemudian contoh lainnya misalkan amilun ya. Amilun ini kan mustaq ya. Artinya orang yang bekerja, pekerja. Ketika jamak, para pekerja ini adalah ummalun ya. Ummalun ya, para pekerja. Adapun amiluna, dia dikembalikan ke makna dasar dari kata amila yang artinya orang yang beramal ya. Sehingga amiluna adalah orang yang beramal. Adapun bila kita ingin membuat jamak dari kata amilun untuk maksud para pekerja dengan jamak taksir ya. Baik, saya ulangi supaya lebih jelas lagi. Kalau jamak taksir itu biasanya yang lil akil merupakan untuk kata yang jamid ya, tidak mustaq dari tasrif lughawi atau tasrif istilahi. Jadi kalau mustaq ya biasanya hukum asalnya jamaknya adalah jamak mudzakkar salim atau jamak muannats salim. Contohnya muslimun mustaq dari aslama, mu'minun mustaq dari amana, kafirun kafiratun, muslimun muslimatun, itu merupakan mustaq dari fi'il madi yang ada di tasrif. Maka ketika jamak ia jamak salim, baik jamak mudzakkar salim untuk yang mudzakkar, jamak muannats salim untuk yang muannats. Adapun untuk kata ya yang jamid yang tidak ada asal usulnya, hukum asalnya jamaknya adalah jamak taksir ya. Ya, kata-kata yang dikhususkan untuk laki-laki yang jamid yang tidak ada asal usulnya, hukum asalnya ya jamaknya adalah jamak taksir, seperti rajul merupakan jamid tidak ada asal usulnya. Jamaknya adalah jamak taksir rijalun. Kemudian waladun ya, jamaknya merupakan jamak taksir auladun ya. Ini untuk jamak taksir lil akil. Kemudian jamak tasir ghairu akil merupakan jamak yang diperuntukkan untuk nama-nama benda mati ya. Seperti ainun, mata, kemudian kalbun, anjing ya. Kalbun, anjing, kemudian tangan, telinga ya. Semua nama benda ini ketika jamak hukum asalnya adalah jamak taksir ya. Meskipun ada satu kaidah tambahan, ketika suatu kata ya untuk yang digunakan untuk nama benda mati yang diakhiri dengan ta marbutoh ya, contohnya daun ya, warokotun, warokoh, maka jamaknya ada dua, ada jamak taksir warokotun, jamak taksirnya aurokun, atau bisa juga jamak muannats salim warokotun. Jadi ada kaidah tambahan untuk nama benda ghairu akil yang diakhiri dengan ta marbutoh selain ia memiliki bentuk jamak taksir ya, dia juga punya bentuk jamak muannats salim ya, tinggal dirubah ke bentuk muannats salim warokotun, warokotun jadi warokotun ya, seperti itu. Kemudian misalkan syajaratun ya, pohon, selain jamaknya jamak taksir asjarun, juga bisa jamak muannats salim syajaratun ya, karena kaidahnya kalau kata benda diakhiri dengan ta marbutoh maka ya boleh dirubah ke jamak muannats salim ya. Ini sebagai tambahan faedah saja. Tayyib, sekarang kita mulai masuk ke penggunaannya di dalam jumlah fi'liyah. dimulai dari jamak tafsiril akil untuk yang muzakkar. Ya. Jamak tafsiril akil untuk yang muzakkar. Contohnya kata talibun ya, jamaknya taksir adalah tulabun. Ya. Untuk jamak taksir, hukum asalnya ketika ia menjadi pelaku, ia wajib rofa, dan tanda rofa jamak taksir merupakan dommah ya, karena jamak taksir termasuk isim yang mu'rabnya dengan harokat, sehingga ketika kita ingin membuat kalimat dalam bentuk jamak taksir, maka kita tinggal memberi ia harokat dommah ya, kembali ke hukum asalnya dibaca dommah. Jadi kalau kita ingin mengatakan Zaid telah duduk, siswa-siswa telah duduk, kita katakan jalasa at-tullabu ya, jalasa at-tullabu ya, asalnya jalasa talibun ya, ketika jamak menjadi jalasa at-tullabu. Bila kita perhatikan tidak ada perbedaan ketika bentuk mufradnya jalasa at-talibu, ketika jamaknya jalasa at-tullabu ya, jalasa at-talibu, jalasa at-tullabu, jadi sama-sama dhammah. Dan ini sesuai dengan syarat ya, syarat dari jumlah fi'liyah di mana fara, fira, fara itu manis ya. Fira fi'ilnya mufrad ya. Jadi meskipun jamak taksir, kita tetap menggunakan kata jalasa, jalasa at-tullabu. Kemudian fara fa'ilnya harus rafa ya. Karena jamak taksir mu'rabnya dengan harokat, maka kita beri harokat dhamma. Kita katakan jalasa at-tullabu. Kemudian contoh lain, misalkan kita ingin mengatakan para pedagang ya, ya. Kita tahu bahwasanya tajirun termasuk kata yang jamaknya jamak taksir. Ketika ia ingin kita buat dalam bentuk jumlah fi'liyah, maka kita katakan misalkan para pedagang telah tersenyum, mungkin karena barangnya laku banyak ya. Ia tersenyum, maka kita katakan tabassama at-tujjaru, tabassama at-tujjaru ya. Para pedagang telah tersenyum. Kemudian apalagi kata yang jamaknya jamak taksir? Contohnya lagi misalkan akhun ya, saudara ya. Saudara, akhun jamaknya adalah ada dua ya, ada ikhwanun, ada yang ikhwatun ya. Ikhwanun dan ikhwatun merupakan contoh jamak taksir ya dari akhun. Misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya para saudara laki-laki itu telah berdiri, maka kita katakan koma al ikhwatu. Nah, jangan terkecoh, meskipun ikhwatu diakhiri dengan ta marbutah, tapi ia dihukumi sebagai muzakkar karena ikhwa ini artinya adalah saudara-saudara, jamak dari akhun. Kalau jamak dari ukhtun, saudari, bukan ikhwatun tapi akhwatun ya. Jamaknya jamak muannas salim. Adapun ikhwatun dan ikhwanun merupakan jamak untuk akhun. Kemudian contohnya yang lain, misalkan kita ingin mengatakan bahwasanya orang tua itu telah lemah ya. Orang tua, syaikhun, lemah itu kan do'ufa, ya do'ufu ya. Do'ufa ya do'ufu bab 5. Maka kita katakan do'ufa asyuyuhu ya. Asalnya do'ufa asyaikhu, seorang seorang yang tua telah lemah. Do'ufa asyaikhu, ketika jamak taksir menjadi do'ufa asyuyuhu ya. Tidak ada perubahan untuk fi'ilnya. Ya, do'ufa asyuyuhu. Begitupun tidak ada perbedaan untuk harokat fa'ilnya. Sama-sama diberi harokat dhamma. Ya, karena jamak taksir ketika rafa ia dengan harokat dhamma. Seperti itu. Tapi ini untuk jumlah fi'liyah jamak taksir lil akil yang muzakkar. Sekarang kita bahas contoh-contoh jumlah fi'liyah untuk yang fa'ilnya jamak taksir lil akil mu'annas. Nah, sebelum kita membahas contoh-contoh untuk kelompok yang ini, perlu digarisbawahi bahwasanya kebanyakan jamak taksir lil akil itu untuk muzakkar ya. perlu dicatat baik-baik, hampir semua atau kebanyakan jamak taksir yang lil akil itu untuk muzakkar, ya. Contohnya misalkan ketika kita mengatakan fakirun, ya, fakirun, orang-orang yang fakir, jamaknya adalah fukorau, ya, fukorau, maka fukorau ini adalah untuk muzakkar, untuk laki-laki. Kemudian contohnya lagi ghaniyun, ya, ghaniyun ini artinya adalah orang yang kaya, jamaknya adalah agniyau, maka agniyau ini untuk muzakkar, ya. Kemudian at-tajiru ini artinya adalah pedagang, ya, jamak taksirnya adalah at-tujaru. At-tujaru ini merupakan untuk muzakkar. Adapun untuk muannas, ia dalam bentuk jamak muannas salim. Jadi kalau tajirun itu pedagang, maka pedagang wanita adalah tajiratun. Nah, tajiratun jamaknya bukan tujarun, tapi jamak muannas salim, tajiratun, ya. Begitupun dengan talibun. Talibun ini kan siswa. Ketika kita katakan tullabun, maka yang dimaksud adalah siswa-siswa. Adapun siswi-siswi, maka ia adalah talibatun, ya. Ya, talibatun asalnya siswi, seorang siswi. Ketika kita ingin merubah menjadi jamak, maka jamaknya muannats salim, bukan jamak taksir. Talibatun menjadi talibatun, ya. Jadi garis bawahi baik-baik, kebanyakan jamak taksir yang lil akil itu muzakkar. Adapun jamak taksir yang muannas itu sedikit sekali, ya. Ya, yang Anda dapati mungkin yang populer, ya, itu sedikit sekali, ya. Contohnya mar'atun jadi nisa'un, ya. Ini pun sangat jauh, ya. Mar'atun ke nisa'un ini tidak ada unsur-unsur huruf yang sama. Jadi ini termasuk jamak taksir yang agak aneh, ya. Mufradnya mar'atun, tetapi ketika jamak malah nisa'un, tidak ada mimnya, tidak ada ro'nya, tidak ada hamzahnya, tidak ada tamar butuhnya. Ya, karena memang kebanyakan kata yang mu'annas, ya, kata yang mufrad dan mu'annas, ketika jamak itu jamaknya mu'annas salim. Sangat sedikit, ya, kata tunggal yang mu'annas ketika jamak jamak taksir. Sebagian besar, bahkan hampir semua kata yang lil akil, ya, kata yang lil akil yang mufradnya muannas ketika berubah menjadi jamak taksir. Umumnya semua kata yang lil akil untuk muannas ketika jamak, jamak muannas salim, ya. Dan ini memang kalau kita telusuri lebih jauh lagi, termasuk ketika Anda mencoba menulis buku ini, ketika Anda telusuri ada enggak sih kata dalam muannas yang jamaknya itu jamak muannas, jamaknya jamak taksir, maka sedikit sekali, ya, ya, sedikit sekali. Makanya di buku yang Anda susun ini, Anda hanya memberikan contoh, ya, ya, bintun, anak perempuan, kemudian armalah, janda, kemudian haid, ya, orang yang haid, kemudian azra'u, ya, perawan, dan mar'atun. Sedikit sekali memang kata lil akil yang ketika tunggalnya mu'annas, kemudian ketika jamak, jamaknya taksir. Karena hukum asalnya untuk kata yang mu'annas, jamaknya merupakan jamak mu'annas salim. Seperti itu. Adapun untuk yang mudzakkar, meskipun memang kebanyakannya ketika jamak, ya, jamak mudzakkar salim, tapi ada banyak juga yang ketika jamak, jamak taksir. Sebagaimana yang dijelaskan tadi bahwa kalau untuk mudzakkar, ya, ada kaidah kalau ia mustaq, biasanya jamaknya jamak mudzakkar salim. Tapi kalau dia jamid, maka jamaknya jamak taksir, ya. Baik, sekarang kita ke contoh, ya, jumlah fi'liya dengan jamak taksir lil akil mu'annas, ya. Misalkan kita ingin mengatakan seorang janda telah menangis, ya, menangiskan baka ya beki, ya. Baka ya beki. Maka kita katakan bakat al-armalatu, ya. Janda ini bahasa Arabnya adalah armalah, ya. Bakat al-armalatu. Ini bentuk mufradnya. Adapun ketika kita ingin membuat bentuk jamak taksirnya, kita katakan bakat al-aramiru. Karena jamak dari armalatun adalah aramil, ya. Bakat al-aramiru, ya. Bakat al-aramiru. Para janda telah menangis. Mungkin, ya, karena sedih ditinggal suami, ya. Jadi, ya, menangis. Kemudian contohnya yang lain, misalkan wanita yang haid telah berdiri ya. Haid ini memang khususan untuk wanita ya, sehingga tidak perlu diberi tamar buta ya. Karena namanya haidun itu sudah meskipun tidak ada tamar butuhnya, tapi karena ia memang hanya wanita yang haid, maka cukup qomat al-haid itu tidak perlu qomat al-haid itu ya. Ya cukup qomat al-haid ya. Seorang wanita yang haid telah berdiri. Nah, ketika kita ingin membuat jamak taksirnya menjadi qomat al-hawaid ya. Karena jamak dari haidun adalah hawaid. Para wanita yang haid telah berdiri. Nah, ini contoh-contoh jumlah fi'liyah untuk jamak taksir lil akil mu'annas. Ya. Baik, kita cukupkan dulu untuk jamak taksir yang ghairu akil. Insya Allah kita bahas setelah pelajaran yang ini. Sebelum ana tutup, ana ulangi bahwasanya jamak taksir terbagi menjadi dua. Ada jamak taksir lil akil, ada jamak taksir li ghairil akil. Kalau jamak taksir lil akil pun ada dua ya, karena kan manusia ini ada yang mudzakkar ada yang muannas ya. Hukum asalnya kebanyakan jamak taksir lil akil itu untuk mudzakkar, sangat sedikit jamak taksir yang lil akil untuk muannas ya. Itu hukum asalnya. Kemudian jamak taksir ghairu akil li ghairil akil ini adalah jamak taksir untuk nama-nama benda mati ya. Seperti batu, pintu, jendela, kemudian pohon, mata, telinga. Ini semua adalah nama-nama untuk benda ya. Taib, analisa cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.